السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Adhahi, kitab hewan-hewan kurban, bab yang ketiga yang berbunyi bab istihbabul dhahiyyati wa dhabhuha mubasharatan bila taukil والتسميه والتكبير. باب sunnahnya berkurban dan sunnahnya menyembelih langsung, ya, pelaku kurban menyembelih langsung tanpa mewakilkan. Kemudian disunnahkan juga membaca tasmiyah, yaitu bismillah, kemudian takbir. Ya, berkurban menyembelih sendiri tanpa mewakilkan, membaca bismillah, kemudian takbir. Ini tuntunan yang dijelaskan oleh bab ini. Yang pertama, hadis yang pertama, terjemahan bunyi babnya, bab disunnahkan untuk menyembelih sendiri secara langsung, ya, ya, tanpa diwakilkan, kemudian membaca kalimat basmalah dan takbir. Membaca basmalah dan takbir. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 5024. Benar? Ya, 5024. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala dhahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما ووضع رجله على سفاحهما. Ini hadis yang menjelaskan tentang adab-adab menyembelih tadi. Hadis Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban, ya. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkurban, berarti ini ibadah yang langsung dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ibadah-ibadah yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban, ini bukan sembelihannya ketika haji, tetapi ini sembelihan kurban khusus, ya. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini, dengan dua kibas, dengan dua ekor kibas domba, ya. Amlahaini, yang berwarna putih. Ini terjadi perbedaan pendapat, mungkin langsung kita lihat syarah Imam Nawawi. halaman 522. Ini perbedaan pendapat tentang intinya lebih banyak warna putih, terkadang ada campurannya hitam, atau lebih banyak hitam ada campurannya putih, ya, warna kulitnya. Ya, di sini jelas dijelaskan dikabarkan oleh Anas bahwa Nabi SAW berkurban dengan dua ekor. Di sini juga kita ambil kesimpulan bahwa satu ekor kambing itu minimal standar kurban, ya, untuk per kepala atau untuk per orang berkurban minimal dengan satu ekor kambing, bisa jadi lebih, dan bahkan bisa berkurban dengan seekor sapi untuk satu orang, ya. Di sini Nabi SAW berkurban dengan dua ekor kibas amlahaini. Makna amlahaini ini yang kita ingin baca halaman 522. Ibnul A'rabi dan lainnya berpendapat, ada? Ya. Kata al-amlah ini untuk satu ekor al-amlah, kalau dua ekor al-amlahani, ya. Artinya berwarna putih bersih. Ini pendapat yang pertama, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, berwarna putih bersih warna kulitnya. Al-Asma'i berkata maksudnya berwarna putih sedikit campuran warna hitam. Ini warna kulitnya, ya, perkataan Al-Asma'i. Abu Hatim menuturkan maksudnya berwarna putih kemerah-merahan. Ya. Sebagian ulama mengatakan warna hitam bercampur di atasnya warna merah, bukan putih, ya. Warna hitam bercampur di atasnya warna merah. Ini juga termasuk makna amlah. Ya, makna amlah. Ya. Al-Kisai, ini ulama bahasa Arab semuanya, ya. Al-Kisai berpendapat maksudnya kibas yang memiliki warna putih dan hitam. Ya. Hanya saja yang putih lebih dominan. Al-Khattabi menuturkan maksudnya berwarna putih dan di selah-selah bulunya terdapat warna-warna hitam. Sedangkan Ad-Dawudi mengatakan yang berubah bulunya dengan hitam dan putih. Yang berubah bulunya dengan hitam dan putih. Ini gambaran atau penjelasan ulama tentang makna amlah. Tetapi yang paling kuat tadi yang di pertama dinukilkan oleh Imam Nawawi, yaitu yang lebih banyak warna putihnya. Ya. Kalaupun nanti hitam, mungkin lebih banyak seperti pendapat yang sebelum terakhir tadi, yang lebih banyak warna hitamnya dicampuri kemerah-merahan. Ini juga diungkapkan dengan istilah amlah. Ya. Dan kata warna hitam yang hampir semua badan hewan itu hitam, kalau di bahasa saya ada, itu dikenal, itu diungkapkan kepada ayam. Ayam yang kalau warna badannya itu hampir semuanya hitam, kalau bahasa saya hitam jamui namanya, mungkin cemani, ya cemani, ya Jawa. Ya, ini juga termasuk ini untuk istilah biasa. Berarti istilah yang ada di bahasa Arab itu juga berlaku di bahasa kita. Jadi untuk hewan yang warna putih semuanya dinamakan dengan amlah, atau hitam semua campuri oleh kemerah-merahan juga amlah. Nah, ini yang dikabarkan oleh Anas tentang dua ekor kibas yang disembelih sebagai hewan kurban oleh Nabi SAW, dan dia itu dua ekor. Dua ekor. Kemudian sifat yang kedua dari dua kibas yang dikurbankan oleh Nabi adalah akronaini. Ini dia akron asalnya, kalau untuk satu ekor. Nah, ketika dia dua ekor maka akronaini, sama dengan amlah tadi, satu ekor amlah. Kalau dua ekor amlahaini, menyembelih dua ekor kibas yang warna kedua-duanya lebih banyak atau lebih dominan warna putih kulitnya. Kemudian kedua-duanya bertanduk, ya. Akrona ini, ya, artinya akron itu bertanduk. Berarti sudah, ya, sudah cukup umur atau bahkan lebih dari usia yang lebih dari usia yang distandarkan dalam dalam hewan kurban atau pada hewan kurban. Kemudian ini untuk sifat hewan kurbannya. Untuk kambing, ya, kalau kita memang ingin berupaya dengan sungguh-sungguh mencontoh, walaupun ini tidak ditekankan sekali, adalah dengan mengikuti warnanya. Ya. Karena bisa jadi warna yang diceritakan oleh Anas ini tidak maksud secara syar'i. Bisa jadi maksudnya apapun warnanya, yang penting kambing. Tetapi ada sebagian kaum muslimin atau orang yang beriman yang memang berupaya untuk mencontoh bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, ketika mereka benar-benar meniru Nabi SAW, Nabi pakai cincin dari besi, mereka pakai cincin. Nabi SAW sholat pakai sendal, mereka pakai sendal. Nabi mencopot sendalnya ketika sholat, saat sholat mereka juga mencopot. Upaya mencontoh dan meniru Nabi ini sangat luar biasa. Ada seorang muslim yang seperti itu tentu berupaya pula untuk mencari warna putih dari kambing yang dia sembelih, dan dia lebih mengutamakan domba, ya, kibas daripada yang lain. Tetapi para ulama juga menjelaskan bahwa hewan kurban itu bukan hanya kibas, seperti pada riwayat-riwayat sebelumnya bahwa kambing biasa, ya, kambing biasa yang bahkan bila mana hadis Abu Burdah ibnu Niyar pamannya Abdullah bin Abbas, itu kambing bukan domba. Kemudian hadis sebelum pada bab sebelumnya yaitu Uqbah bin Amir al-Juhani yang ditugaskan oleh Nabi untuk membagi-bagikan hewan kurban, yang tersisa bukan kibas tetapi kambing biasa. Ini menunjukkan bahwa jenis kambingnya tidak ada masalah, meskipun Nabi SAW menyembelih dengan kibas, berkurban dengan kibas. Nah, bila mana ada seorang muslim yang berupaya meniru seperti itu pula, maka ini ada nilai poin tersendiri baginya. Ketika dia mendapatkan Nabi berkurban dengan kibas, maka dia berkurban dengan kibas, kemudian dia cari warna putih pula, amlahani atau amlah, untuk seekor kibas yang dia sembelih. Bila mana dia ingin mencontoh dalam jumlah hewannya pun, dia menyembelih dua ekor kibas misalnya, warna yang amlah ini lebih dominan warna putihnya dan bertanduk, maka ini nilai tersendiri bagaimana beribadah benar-benar diupayakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang pertama. Kemudian dzabahahuma biyadi. Ya, dzabahahuma biyadi. Ini yang ditekankan oleh bunyi bab, disunahkan untuk menyembelih sendiri secara langsung. Ia menyembelih kedua-duanya dengan tangannya. Jadi Nabi menyembelih. Ya, kalau melakukan nahar, yaitu menyembelih unta, ini Nabi SAW luar biasa. Bahkan di haji wada itu dia menyembelih 63 atau lebih. Itu terjadi perbedaan. Pokoknya lebih 60 ekor unta yang dinahar oleh Nabi. Ya. Berbeda antara melakukan nahar terhadap unta dengan menyembelih yang lainnya, hewan-hewan sembelian yang lain. Di sini Nabi menyembelih dua ekor dan dia langsung menyembelih. Dia yang berkorban dan dia yang menyembelih. Dzabahahuma biyadi. Dan dia dari dua ekor itu tidak menyembelih satu kemudian sisanya diwakilkan kepada yang lain, tidak. Dia menyembelih kedua-duanya dengan tangannya. Kemudian wasamma, ini yang tasmiyah tadi, yaitu mengucapkan basmalah. Tasmiyah itu menyebut nama. Ya. Tasmiyah itu diambil kata-kata samma yusammi, menyebutkan nama, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya terjemahan dari bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ada yang menerjemahkan dengan menyebut nama Allah. Itu yang dimaksud dengan tasmiyah. Yaitu dengan mengucapkan basmalah, bismillah. Ya. Bismillah. Wasamma. Kemudian yang ketiga dari tuntunan hadis ini, wakabbar, dan bertakbir. Ya. Dan bertakbir. Ketika hendak menyembelih baca Allahu Akbar, maka bismillahi Allahu Akbar. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Di sini penerapannya yang kita dengar dari kaum muslimin luar biasa. Ya, padahal lafaznya tidak jauh beda dengan lafaz penjelasan tentang perbuatan Nabi, tidak jauh beda dengan sebelum makan. Ya, sebelum makan. Di sini kita dengar kaum muslimin ketika menyembelih, ya, dari penjelasan-penjelasan yang dimuat di buku-buku atau yang lainnya, Bismillah ya Allahu Akbar, tanpa Bismillahirrahmanirrahim, tanpa ada tambahan Ar-Rahmanirrahim, ya, Bismillahi Allahu Akbar, ya. Dan ini yang dituju oleh kata-kata tasmiyah, yaitu menyebut nama Bismillah. Ya, ya gulam, sammillah. Ketika makan Nabi mengajarkan Umar bin Abi Salamah, anak tirinya, ya, Umar bin Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah, istri Nabi SAW, yang itu ketika itu masih kecil, dan sebab munculnya hadis ini, dia ikut makan bersatu nampan dengan Nabi, ya, dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian karena dia masih anak-anak, dia tanpa menyebut Bismillah, kemudian tangannya pun sudah bukan hanya dimakan di bagian yang di depannya, tapi dia tangannya diulurkan untuk mengambil bagian yang bukan bagian dia. Dalam nampan itu, ambil yang di depan. Ini termasuk adab makan dengan nampan, ya. Yang di bagian depan kita yang dimakan nanti, ya, upayakan untuk berbagi, ya. Dan tidak termasuk adab bila mana mengambil bahagian orang lain yang ada di hadapannya. Maka Nabi mengajarkan Umar bin Abi Salamah, ya gulam, sammillah. Jadi tasmiyah itu dipahami oleh para ulama itu Bismillah, sammillah, wa qul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada langsung di hadapanmu. Ya, ini adab makan di nampan. Kalau sepiring, satu orang satu piring, tidak perlu penjelasan ini. Kalau di nampan, yang di bagian kita masih banyak, yang di bagian orang kita ambil, ini tidak termasuk adab makan di atas nampan. Ya. Jadi yang kita inginkan dari hadis makan tadi adalah tasmiyahnya. Di sana sama dengan sammillah, itu tas, wasammi. Wasamma, kata Anas, wasamma itu mengucapkan tasmiyah, yaitu Bismillah. Dan penerapannya pun umum, Bismillah kemudian digabungkan dengan takbir, Wallahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, ya. Dalam makan memang tidak ada takbirnya, tetapi sammillahnya, prakteknya seperti itu, Bismillah. Dan apapun yang dilakukan dalam pekerjaan-pekerjaan kita, Bismillah. Ya, Bismillah. Penambahan Ar-Rahman Ar-Rahim walaupun tidak sebuah kesalahan yang besar, atau tidak dikatakan sebuah kesalahan, tapi yang utama adalah cukup dengan Bismillah. Mau keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Mau naik kendaraan, Bismillah, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya. Ketika melakukan apapun aktivitas, mau minum, Bismillah. Jadi ketika kita melakukan makan dan minum dengan baca Bismillah, mungkin tidak sangat sederhana untuk memahaminya. Oh, ternyata tidak terlalu sulit, ya, dengan cukup Bismillah. Tapi kalau bayangkan Bismillahirrahmanirrahim, padahal kita sudah terlalu haus, payah, lupa, terlalu lama untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal yang dijelaskan oleh agama, Anda sudah cukup dengan baca Bismillah. Bismillah, selesai. Aktivitas apapun juga, Bismillah, selesai. Ya. Karena takdirnya, ya, maksud dari Bismillah itu dengan menyebut nama Allah saya makan, dengan menyebut nama Allah saya keluar, dengan menyebut nama Allah saya naik kendaraan, dengan menyebut nama Allah saya mulai belajar, Bismillah. Jadi memulai semua pekerjaan yang baik dengan menyebut nama Allah, Bismillah, dengan nama Allah. Untuk bahannya di situ untuk mengharapkan keberkahan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita uraikan dari kata-kata sama wa kabbar. Ya. Dari apa yang diterapkan oleh kaum muslimin, dia mengucapkan bismillah kemudian bertakbir, dan diterapkan oleh kaum muslimin bismillahi Allahu akbar. Dan itu yang kita inginkan, coba diterapkan pula dalam perbuatan-perbuatan yang lain. Selain baca Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an jelas tanpa, jelas pakai apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, karena itu yang diturunkan oleh Allah. Yang disepakati oleh para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, ayat yang diturunkan oleh Allah, satu ayat saja untuk memisahkan antara surat dengan surat, kecuali antara Al-Anfal dengan Bara'ah, yaitu Taubah. Nah, sisanya semuanya ayat tersendiri yang memisahkan antara surat dengan surat. Antara tiga kul saja, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dipisahkan oleh ayat ini, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dan dia juga termasuk satu ayat yang ada dalam surat An-Naml, cerita Nabi Sulaiman yang ketika mengirim suratnya ke Ratu Balqis di Sabak, Yaman. Ya. Innahu, kata Ratu Balqis, menceritakan kepada tentara, menteri-menterinya, ini surat saya dapatkan dan dia dari Nabi Sulaiman. Dari Sulaiman. Innahu min Sulaiman, dan isinya innahu wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mulai suratnya ada bismillah. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah ucapan yang diucapkan oleh semua para nabi. Nabi Sulaiman sudah mengetahui bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hendak membaca Al-Qur'an, baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita hendak memulai tulisan-tulisan bismillahirrahmanirrahim, ketika perbuatan itu tadi, perbuatan mungkin kita merasa sulit dengan menambahkan ar-rahmanirrahim, maka cukup dengan bismillah dan lebih didukung oleh dalil. Bukan kita mengatakan sebuah kesalahan, tapi didukung oleh dalil, dan itu yang diterapkan oleh mayoritas kaum muslimin ketika menyembelih kurban, bismillahi Allahu akbar. Itu pula yang dilakukan ketika memulai tawaf, bismillahi Allahu akbar. Ya. Jadi membaca bismillah kemudian takbir, dan di sini ada tambahan dalam hadis yang tidak ada ditegaskan di dalam bunyi bab, yaitu wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Kemudian dia meletakkan kakinya di samping leher kedua kibas tersebut. Ketika hendak menyembelih, kakinya ya, diletakkan di samping leher kedua kibas tersebut. Bukan kedua-duanya sekaligus ya. Ketika hendak menyembelih hewan seekornya, kemudian proses menyembelihnya, selain dari membaca bismillah kemudian Allahu Akbar, kakinya ketika menyembelih diinjakkan ke pangkal leher. Tidak, ke lehernya, ke leher, bukan ke pangkal leher, ke leher kibas tersebut. Dan di antara adab yang diterapkan muslimin bahwa hewan kambing, sapi, kerbau itu dibaringkan ke sebelah kiri, seperti yang dibawakan oleh Imam Nawawi di bawahnya, di ujung-ujung, bahwa ini sudah amalan kaum muslimin ya, bahwa hewan itu dibaringkan ke bagian sebelah kirinya. Ya, halaman 525 alinea sebelum terakhir ya. Hadis ini menerangkan tentang disunahkannya membaringkan kambing ketika disembelih. Jadi tidak menyembelihnya dalam keadaan berdiri atau menderumkannya, tetapi dengan membaringkannya, karena itu lebih nyaman baginya. Oleh sebab itulah banyak hadis-hadis yang menjelaskan hal ini, dan para ulama pun telah menyepakatinya, membaringkan hewannya. Kemudian para ulama juga telah bersepakat sebagaimana diamalkan oleh kaum muslimin, ini yang tadi saya ingatkan, sebagaimana telah diamalkan oleh kaum muslimin, bahwa cara membaringkannya adalah pada bagian kiri hewan. Ya, pada bagian kiri hewan. Kemudian berarti ya, menginjak meletakkan kaki apakah di ujung leher, maksudnya di yang arah kepalanya atau ke pangkal leher yang arah ke badannya. Nah, ini yang saya pribadi juga tidak ada memahami ya. Karena hal ini lebih memudahkan penyembelih untuk menggenggam pisau dengan tangan kanannya dan memegang kepalanya dengan tangan kiri. Berarti menginjaknya dengan kaki kanan ya. Ya, menginjaknya dengan kaki kanan. Ini yang tukang biasa menyembelih hewan kurban yang memahaminya. Ya. Jadi wada'a rijlahu 'ala sifahihima, dan dia meletakkan kakinya. Kita tidak tahu praktiknya. Ini meletakkan kaki memang sunnah, tapi bagaimana cara meletakkan kaki? Diambil dari syarahnya penulkin dalam Imam Nawawi, berarti ketika hewan kurban itu dibaringkan bagian sebelah kiri badannya, ya, berarti kepalanya sebelah kiri kita. Ya, kepalanya sebelah kiri kita, sebelah kiri penyembelih. Kemudian tangan kiri memegang kepalanya dan tangan kanan memegang pisau sembelihan. Kemudian kaki kanannya menginjak leher atau meletakkan kaki kanan di atas leher untuk menjaga agar leher hewan itu tidak menggerak-gerakkan lehernya, kepalanya. Ya, pegang kepala, tekan dengan kaki pangkal lehernya. Nah, ini kenyamanan, bukan diinjak sampai sekuat-kuatnya, tetapi untuk mengontrol agar tidak bergerak kuat, agar berjaga-jaga ketika disembelih hewan itu tidak meronta dan kepalanya pun meronta. Ya. Nah, ini adab yang diambil dari cerita Anas bin Malik bahwa Nabi meletakkan kakinya ke atas leher kibas yang disembelihnya. Ini adab yang ke ya, yang keempat ya. Yang pertama menyembelih sendiri, dan sifat kambingnya itu tadi, kemudian membaca tasmiyah, kemudian takbir, kemudian meletakkan kaki di leher hewan yang disembelih. Hadis yang kedua, termasuk ya, bahwa berkurban dengan kambing itu yang dilakukan Nabi SAW. Walaupun berkurban dengan seekor sapi bertujuh juga dibenarkan Nabi, kan diterapkan juga oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, tadi masalah menyembelih sendiri memilih warna putih, ini mungkin ini seirama dengan yang tadi. Ya, kita seseorang ingin mencontoh begitu yang dilakukan Nabi dengan sempurna ya, dengan kibas domba, kemudian warnanya juga kemudian dua ekor pula ya, dua ekor pula. Ini sama dengan berkorban lebih mengutamakan dengan kambing, dengan domba, daripada satu ekor sapi bertujuh atau satu ekor unta bertujuh orang, lebih mengutamakan. Nah, inilah maknanya, bukan utamanya, utama yang afdol sehingga tidak atau lebih kecil pahalanya dengan satu ekor sapi tujuh orang, tidak ya. Mengarah kepada seperti seperti warna kulitnya tadi juga dengan dombanya. Jadi keutamaannya hanya keutamaan yang tidak membuat yang lain itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Jadi bagi seseorang yang ingin mencontoh ya, tentu dengan berkorban dengan seekor kambing atau dengan kibas, ya. Ya, ingin bagaimana menerapkannya. Ya. Bukan berarti tidak sebuah keutamaan ketika menyembelih dengan karena bisa jadi ya, bisa jadi dengan tujuh orang dengan seekor sapi itu lebih banyak hasilnya daripada seekor kambing. Ya. Misalnya seseorang dengan harga kurban seekor kambing, dia bertujuh dan membeli seekor sapi yang hasil dagingnya jauh lebih banyak daripada seekor kalau diperbandingkan ya, 7 ekor kambing dengan seekor sapi itu ternyata lebih banyak sapinya, hasil dagingnya. Kemudian yang kedua, suka tidak sukanya kaum muslimin. Ya, ini juga dipertimbangkan. Ketika kaum muslimin merasa bahwa kambing itu kolesterol, sehingga makanya kita merasa sekali untuk untuk membagi beberapa ekor kambing, enggak sebanyak yang hasil sembelihan kambing 24 ekor misalnya ketika kita kurban di sini, untuk menawarkan kepada muslimin itu berat, karena ketika berkali kata ditawarkan yang mau kambing enggak ada yang ngangguk. Ya. Mereka semuanya mau sapi, ini juga harus diprioritaskan. Ya, karena memang kita sembelihan kurban itu bukan untuk kita makan, tapi untuk kita hadiahkan, kita infak, sedekahkan juga. Jadi pertimbangan sukanya orang di sisi ini tentu lebih utama sapinya, karena kan kami sembelihan itu memang syiarnya adalah menyembelihnya, tetapi kan dagingnya juga harus dibagi-bagikan. Ketika yang kita bagikan yang disukai oleh orang, tentu ini lebih utama. Nah, dari sisi ini tentu keutamaan menyembelih kambing tadi semakin tidak yang dituju oleh orang, sehingga saya lebih kambing, saya lebih suka kambing. Ya, karena orang tidak lebih banyak, apalagi dengan apa mitos ya, bahwa saya katakan mitos ini. Kalau orang-orang masjid ini mengatakan itu mitos bahwa kambing itu kolesterol ya, padahal ya, sedikit sekali kolesterolnya dibandingkan dengan yang lain. Ya, kolesterolnya sedikit sekali. Ya, ya, bisa jadi terbalik. Nah, mitos ini yang membuat kaum muslimin tidak menyukainya. Nah, kemudian mereka mengatakan kambing itu dagingnya bau. Ya. Ya, bau. Ya. Kalau ketika dimasak pun masih terbau amisnya. Kita selama ini tidak pernah merasakan amisnya daging kambing. Ya, amisnya daging kambing. Sampai kepalanya habis-habisnya. Kepalanya itu tidak tersisa walau sedikit pun daging. Ya, saking tidak terasa amisnya. Ya, tidak terasa amisnya. Nah, ini juga yang membuat kaum muslimin tidak terlalu menyukai kambing. Ini yang harus kita prioritaskan, kita pertimbangkan. Bagaimana, apakah kita bukan berarti tidak utama ya, bukan, tapi apakah kita sekarang menyembelih seekor kambing atau dengan 7 orang satu ekor sapi? Dari sisi ini tentu kita utamakan, kita memikirkan daging ini disukai orang atau tidak. Ya. Mungkin ini yang perlu kita pertimbangkan, meskipun Nabi SAW ketika itu menyembelih dengan kibas, dan para sahabat juga berkorban dengan kambing, dan ada yang menyembelih sapi. Ada yang menyembelih sapi seperti ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, wallahu a'lam. Hadis yang kedua, 5025, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Waqi' an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala dhahha Rasulullah SAW bikabshaini amlahaini aqranaini. Ini sama dengan yang pertama. Qala, ini tambahannya, wa ra'aituhu yadhbahuhuma biyadi. Kata-kata wa ra'aituhu ini yang penegasan di sini, dan kata Anas, saya melihat Nabi menyembelih keduanya dengan tangannya. Ya. Ini penegasan. Kalau tadi hanya sebatas berita bahwa Nabi menyembelih dengan kedua tangan, yang sekarang dia tegaskan bahwa dia melihat, benar-benar melihat Nabi menyembelih kedua ekor tadi, kedua ekor kibas itu dengan tangannya. Wa ra'aituhu wadhi'an qadamahu 'ala sifahihima, dan saya juga melihat Nabi meletakkan kakinya di atas samping leher keduanya. Qal, kata Anas, wa samma wa kabbar, dan dia bertasmiyah bismillah, kemudian juga bertakbir. Hadis yang kedua sama dengan hadis yang sebelumnya, sedikit ada penegasan-penegasan bahwa Anas benar-benar melihat proses kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga 5026. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Yahya ibnu Habib qala haddathana Khalidun ya'ni ibn al-Hadith qala haddathana Syu'bah qala akhbarani Qatadah qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu yaqul dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ini pangkalnya saja yang dibawa ke Imam Muslim, sementara sisanya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Nabi SAW berkurban bimithlihi, senada dengan hadis sebelumnya. Qala qultu, kata Qatadah, kata Syu'bah kepada Qatadah, anta, a-nya panjang ya, anta, kena ada dua hamzah di situ. Yang pertama hamzah antanya, yang kedua hamzah pertanyaan, anta, anta, kemudian disatukan dengan sedikit memanjangkan, anta, apakah engkau, apakah engkau, sami'tahu, mendengarnya, min Anas, dari Anas, maksudnya pertanyaan ini dilontarkan oleh Syu'bah kepada gurunya untuk meminta ketegasan, apa benar engkau mendengarnya dari Anas? Qal na'am, ya. Qala na'am, kata Anas, kata Qatadah, iya. 5027 Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana ibn Abi Adi an Sa'idin an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, sama dengan yang sebelum-sebelumnya, annahu qal, ghaira annahu qal, hanya saja di sini dia berkata, wa yaqul bismillah, ini tegas ya, tegas. Kalau tadi kan hanya tasmiyah wa sama, di sini lafaznya pun diungkapkan oleh Anas, yaitu dia mengucapkan bismillah. Ada Ar-Rahman Rahimnya? Nah, wa yaqul bismillah. Kemudian wallahu akbar. Di sini ada pakai waw ya. Bismillah wallahu akbar, dan boleh bismillah Allahu akbar tanpa waw sebagaimana zikir-zikir yang lain. Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tiga kalimat. Riwayatnya ada memakai waw, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan ada yang tanpa waw. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Sebagaimana juga di sini bismillahi wallahu akbar, dan boleh bismillahi Allahu akbar. Ya. Dan di sini kata-kata aplikasi dari tasmiyah adalah apa? Bismillah. Bismillah. 5028 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Harun bin Ma'ruf qala haddatsana Abdullah bin Wahb qala qala Haywa qala akhbarani Abu Sakhr an Yazid bin Qusayt an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tadi hadis Anas, sekarang hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawadin fa utiya bihi liyudahhiya bih faqala laha ya Aishata halummil mudyata thumma qala ishadhiha thumma qala ishadhiha bihajarin fafa'alat ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تنبهني اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. Ini cerita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berkorban seekor. Berarti kasusnya ini berkali-kali. Karena ibadah kurban itu, ya, berkali-kali pula dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ya, berkali-kali, walaupun dia hajinya satu kali, tetapi Idul Adha berkali-kali ya, dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti kasusnya yang diceritakan oleh Anas berkorban dengan dua ekor kibas, sementara yang diceritakan oleh Aisyah satu ekor kibas. Ya. Di sini diceritakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk membawa seekor kibas yang bertanduk akran. Kalau tadi akranaini, kalau sini akran karena seekor. Ya ta'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin. Ini yang tentang warna kulitnya ya. Di sini yang kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Cuma disebutkan tempat-tempatnya. Ya ta' yaitu dengan kakinya, ya bruk ketika dia apa? Perutnya ya, ketika dia duduk ya, berbaring dia perutnya yang nempel di tanah. Inilah daerah-daerah yang berwarna hitam. Sementara sisanya apa? Putih. Ya, ini yang di salah satu penafsiran tadi bahwa yang dimaksud dengan amlah tadi adalah didominasi oleh warna putih, dan walaupun di sana ada warna-warna hitamnya, tetapi lebih banyak putihnya. Lebih banyak putihnya, atau kalaupun dia lebih banyak hitamnya, tetapi di situ ada warna-warna merahnya, campuran warna merah. Ya. Ini hewan kurban yang disembelih oleh Nabi SAW. Yata'u fi sawad, yang menginjakkan kaki, yang maksudnya kakinya berwarna hitam. Ya buruk, tempat dia melakukan buruk, yaitu ketika berbaring, kan baringnya kan perutnya yang ditempelkan ke tanah. Nah itu juga berwarna hitam. Wayanzuru fi sawad, dan dia melihat dengan hitam, berarti di bagian matanya ini juga berwarna hitam. Inilah tempat-tempat yang berwarna hitam yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita tidak mungkin seteliti itu menceritanya, bercerita. Sekarang hewan kurban kita sendiri tidak tahu kita warnanya. Ya, ya. Apa warna kalau hewan yang kamu sembelih kita tidak tahu. Ya. Sementara Aisyah juga Anas bin Malik ketika bercerita tentang hewan, warna hewan kurban yang disembelih Nabi, itu mereka menceritakan, dan bahkan Aisyah radhiyallahu anha saking telitinya dia menyebutkan di tempat-tempat mana saja warnanya yang berbeda. Ya. Kakinya berbeda, perutnya berbeda, di sekitar matanya berbeda, sisanya amlah, sisanya putih. Ya. Ini bagaimana jelinya dan telitinya para sahabat menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi. Bukan hanya perbuatan Nabi, tetapi apa yang diperbuat ketika menyembelih, hewan sembelihannya pun diteliti oleh para sahabat. Sampai warna kulitnya pun diteliti oleh mereka. Ukuran tanduknya pun mereka lihat. Jangankan yang diperbuat oleh Nabi dengan gerakan badan, yang ada pada objek yang diperbuat oleh Nabi seperti berkorban. Ya. Para sahabat itu bukan hanya meneliti bagaimana Nabi menyembelih, tetapi mereka juga meneliti objek yang disembelih oleh Nabi. Karena itu juga terkadang dituntut oleh syariat. Nah, seperti sekarang ternyata dengan apa yang diperbuat oleh Nabi itu yang utama, yang bagi mereka yang ingin mencontoh Nabi, para sahabat juga menirunya, ya, berupaya untuk mencontoh dan menirunya. Kemudian fa'utiya bihi, kibas yang seperti tadi warna kulitnya dibawakan kepada Nabi untuk dikurbankan. Liyudahhiya bihi, faqala laha, dan Nabi berkata kepada istrinya, ya Aisyata, wahai Aisyah, halum mil midyah atau mudyah. Ya, halum mil mudyah atau al midyah. Midyah ini pisau. Ya, pisau. Halumi, bawakan, serahkan kepada saya pisaunya. Thumma qal, kemudian Nabi SAW kembali bertanya, memerintahkan, ishadhiha bihajarin, asah dia dengan batu. Ya. Karena batu ini memang sarana, ada, bukan semua batu ya. Bukan semua batu, ada batu-batu tertentu. Dahulu waktu saya masih kecil-kecil, sarana mengasah bukan sarana asahan yang sudah dibuat sebagai asahan, batu asah, tapi batu yang dibawa, yang diambil. Ya. Saya masih ingat batunya besar, kemudian nanti di kikis pinggir-pinggirnya, Dan itu nanti untuk mengasah parang, mengasah pisau. Ya. Mengasah pisau diasahkan ke batu yang memang sangat banyak. Di kampung saya itu sangat banyak batu, dulu diambil di sungai saja ukuran sekepala orang. Nah, nanti ditaruhkan di tanah, kemudian dibuat di ujung pangkalnya itu apa, atau digalikan tanah agar dia tetap kokoh, atau ditancapkan kayu di ujung-ujungnya sehingga tidak bergerak-gerak. Nanti di atasnya itu dilicinkan. Ya. Nanti dalamnya itu ada bagian yang kasar. Nah, ini yang untuk mengasah, dan ada pula bagian yang licinnya. Sebelum kita saya tahu ada sarana yang batu asahan yang panjang. Ya. Dahulu untuk mengasah pisau untuk memotong karet itu, pisau untuk memotong karet itu ada juga dari batunya, dan dibentuk, saya melihat sendiri dan kakek saya juga melakukannya, ya, dengan batu, bukan batu asahan yang sekarang dibuat dibentuk sebagai batu asahan. Di zaman Nabi, nah itu yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan ishadhiha bihajarin, asah dia dengan batu. Ya. Pisau yang tadi diminta oleh Nabi untuk menyembelih hewan kurbannya. Fafa'alat, maka Aisyah mengasahnya. Perempuan mengasah. Perempuan mengasah. Thumma akhadaha, kemudian Nabi pun mengambilnya, mengambil pisau tadi. Wa akhadal kabsyata, wa akhadal kabsya, dan mengambil kibas domba. Fa'adja'ahu. Nah, ini yang tadi kita tekankan juga. Kemudian dibaringkan. Ini tadi yang kita baca dari penjelasan Imam Nawawi, membaringkan hewan kibas, kambing atau sapi ini lebih nyaman daripada disembelih dalam keadaan tegak atau dalam keadaan berjongkok. Ya, dia berbaring, berbaringnya bukan berbaring dibaringkan, tapi sebagaimana biasa dia tidur. Ya, sebagaimana dia berbaring, perutnya di bawah, ini juga tidak nyaman baginya. Tetapi kalau dibaringkan dan dibaringkan ke sebelah kirinya, ini yang dituntun oleh Nabi SAW. Thumma dzabahahu, kemudian dia pun menyembelih hewan tersebut. Thumma qal, ini kata-kata thumma ini bukan kemudian yang urutannya, tetapi ini cerita yang dibolak-balikkan. Kata-kata thumma qala bismillah ini sebelum menyembelih. Kalau tadi kan kalau kita urut, kemudian dia menyembelihnya, kemudian dia mengatakan bismillah, ya, mengatakan bismillah, tidak, ini bukan urutan, tetapi hanya cerita yang digabungkan, dan tidak ada, dan ada dahulu yang seharusnya kemudian didahulukan, yang seharusnya didahulu kemudian dikemudiankan, diakhirkan di sini. Ya, jadi Nabi SAW membaca bismillah sebelum menyembelih atau setelah menyembelih? Sebelum menyembelih, tapi ceritanya di sini menyembelih dahulu kemudian baca bismillah. Ini tidak benar. Ya. Dia hanya sekedar cerita menggabungkan perbuatan, bukan dalam bentuk urutan perbuatan. Summa qala bismillah, ini sebelum menyembelih bismillah. Kemudian di sini ada tambahan doa yang dibacakan oleh Nabi, Allahumma taqabbal min Muhammadin, yaitu beliau sendiri, wa ali Muhammad. Ini menunjukkan bahwa dia berkorban juga memasukkan keluarganya. Ya, ini dia dalil bahwasanya memasukkan keluarga sunnah Nabi. Ya. Ketika menyebut Allahumma bismillah, ya Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya. Ya, minni wa min ahli. Wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nabi SAW juga memasukkan umatnya di dalam memperoleh pahala kurban di sini, kemudian barulah dia melakukan prosesi berkurban. Tsumma dhahha bihi, kemudian disembelih setelah membaca bacaan tadi. Ya, bismillah, di sini bukan berarti tidak ada Allahu Akbarnya, ya. Ya, bismillah, ya Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min dzurriyyati atau wa min ali baiti. Ya. Sebut juga misalnya kalau orang tua, wa min ummi yang sudah meninggal misalnya. Sebutkan. Ya. Ketika yang menyembelih ini hendak menyembelih hewan kurbannya. Ya. Kalau sebenarnya kalau misalnya Bapak ingin menyebut nama sendiri, tidak ada masalah. Kalau Bapak mengatakan ini dari saya, tidak akan dipahami dari yang lain. Ya, ini kurban dari saya tanpa menyebut nama. Taqabbal minni. Ya. Atau Allahumma taqabbal min syukri, misalnya kan? Syukri, maksudnya sebut nama sini, min asbri, min jeffri, ada lagi yang ii aja, ya sufri, ya. Bisa, tapi dengan kata-kata minni cukup, bisa juga, karena kita yang melakukannya, kecuali kalau penyembelihnya orang lain, ya. Bisa jadi ini yang tuntunannya, tanpa menyebut pun tidak ada masalah. Dan ketika kita praktek panitia kurban di sini, makanya disebutkan ketika hendak disembelih nama-nama peserta kurbannya, ya. Peserta kurbannya, dan kita berharap mereka menyaksikan walaupun mereka tidak menyembelihnya, walaupun kita berharap mereka mau melakukannya, salah satu dari peserta kurban, ya. Salah satu dari peserta kurban. Sekarang tukang dhabih itu tidak perlu lagi mengucapkan ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim jelas, tetapi Allahumma taqabbal, ya, bin fulan fulan fulan dah. Karena cukup penitia yang mengumumkan, karena tidak perlu direpotkan dengan pekerjaan yang lain. Kalau dia memang ingin melakukan juga, Allahumma taqabbal minal mudahi, ya, siapapun dia, ya. Jadi ini hanya sebatas adab, ya. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ketiga tentang adab menyembelih, ya. Tentang hewan kurbannya, ciri-ciri dan sifat-sifatnya, kemudian tentang yang berkurban, apa adabnya. Yang pertama, dia disunahkan menyembelih langsung. Kemudian yang kedua, ketika menyembelih dia baca bismillah, kemudian Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, ya, kemudian meletakkan kaki di atas lehernya. Kemudian ada tambahan juga di sini, ya, ada tambahan mengasah Allahumma ishadhiha bihajar, mengasah dengan setajam-tajamnya. Kemudian tambahan doa Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammadin, ya. Kalau kita tidak ada umatnya, jadi untuk kita pribadi dan keluarga, ya. Bila mana kita masukkan orang-orang tertentu, ya, apalagi yang sudah meninggal, maka lebih utama korban menyebutkannya, karena asalnya korban itu untuk dia dan untuk yang satu dapur dengan dia, satu nafkah dengan dia, satu biaya dapur. Bila mana yang sudah meninggal, misalnya orang tua, mungkin lebih utama pelaku korban ini menyebutnya ketika menyembelih. Ini untuk saya dan keluarga, dan untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia, ayah saya yang sudah meninggal dunia, ya. Karena memang ini yang sangat ditekankan, beribadah korban untuk orang tua, salah satu ibadah yang sampai pahalanya kepada mereka, ya. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada, tidak ada. Dia dibaringkan sebelah kiri dan tidak ada ketentuan menghadap kiblat. Walaupun mungkin kita merasa lebih nyamannya, lebih nyaman diarahkan kiblat. Ini dalam masalah hanya tuntunan adab dan bukan sebuah kemestian. Ya. Tetapi mungkin merasa lebih nyaman menyembelih yang mengarah kiblat. Kalaupun tidak mengakibat menyembelih, sekian banyak orang yang menyembelih tanpa mengarah kiblat. Kita makan dagingnya. Ya. Ayam potong itu mana ada mengarah kiblat? Yang potong tidak ada kiblat, tapi sudah sekian banyak masuk ke dalam perut kita. Tidak mesti, dan mungkin hanya sebatas kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada ketentuannya. Untuk menyembelih korban kambing atau yang lainnya, dibaringkan di sebelah kiri dan diletakkan kaki di atas lehernya. Wallahu a'lam. Tidak khilaf para ulama, ya, khilaf tentang Munawi juga telah menjelaskan pada bab sebelumnya, ya. Coba kita kembali sedikit, ya, tentang membaca bismillah. Karena yang tidak baca bismillah, orang ahlul kitab baca bismillah tidak? Tidak. Hawa halal sembeliannya, ya. Ya, di sini sudah dijelaskan. Mungkin saya ada bab keberapa teman-teman itu? Ya, ya, di bawahnya, di syarah yang sekarang ini juga diisyaratkan, walau tidak dijelaskan, ya. Ya, mana dia? Ya. Beliau halaman 524 di bab kita sekarang. Beliau menyebut nama Allah ini merupakan penjelasan tentang keharusan membaca bismillah ketika menyembelih hewan kurban dan setiap penyembelihan yang lainnya. Masalah ini sudah menjadi kesepakatan ulama, hanya saja yang menjadi permasalahan apakah mengucapkan bismillah sebagai syarat atau hanya disunnahkan. Terdapat perselisihan pendapat di dalamnya dan hal ini telah dibahas dalam kitab hewan buruan. Ketika disyaratkan ketika melepaskan berbeda. Nanti ketika ada perbedaan pendapat di antara ulama, berarti derajat kewajibannya tentu bukan kewajiban yang disepakati. Bukan kewajiban disepakati. Dan itu salah satu dalilnya tadi bahwa dihalalkan hewan sembelihan ahlul kitab padahal mereka tidak baca bismillah. Ya, tidak baca bismillah. Ini yang mungkin yang menurunkan derajat dari bismillah yang wajib, ya, yang wajib hukumnya dari yang turun dari kewajiban walaupun tidak sampai kepada tingkat yang mustahab yang mustahab sebenarnya. Dia masih bagi kita tentu berupaya untuk melakukannya dan kita juga berhati-hati ya. Ya, ketika membeli atau hewan-hewan yang disembelih, siapa yang menyembelihnya juga ini memang tingkat wajib tetap wajibnya, cuma itu tadi penggabungan dalam ini penggabungan yang tidak satu hukum dan kemudian kewajibannya bila mana diperselisihkan para ulama berarti mereka memiliki penjelasan yang lain walaupun kita juga memilih pendapat wajib. Kita memilih untuk wajib, tetapi ternyata ada yang mengatakan tidak wajib, tetapi sunnah. Ya. Berarti ada perbedaan pendapat. Kalau memang sebuah kesepakatan yang memang ditegaskan oleh Imam Nawawi di sini, ya, di penyataannya tadi, ketika menyembelih hewan kurban dan setiap sembelian yang lain, masalah ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Ya. Kesepakatan ulama bahwa ketika menyembelih baca bismillah. Adapun hukum wajibnya berselisih. Ya, berselisih mereka. Ya. Apakah dia syarat hewan kurban itu boleh dimakan atau tidak? Ya. Apakah syarat ketika menyembelih dia baca bismillah, kalau tidak hewan sembelihnya tidak boleh dimakan? Ini yang diselisihkan. Sementara hukum wajibnya ketika dia tidak baca apakah hewannya jadi sembelihannya dia haram. Nah, ini yang diperselisihkan. Hukum wajibnya saya tidak melihat ya ada yang mengatakan ini sunnah. Ya. Maksudnya sunnahnya yang membuat orang yang apa yang tidak baca bismillah tidak apa-apa. Ya. Sementara kita diperintahkan untuk berhati-hati dalam sembelian ini. Siapa yang menyembelihnya? Nah, kalau kita berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita tidak perlu bertanya-tanya. Ini pasti seorang muslim dan sembelian muslim. Ya, yang kita tidak bisa memastikan apakah dia bismillah atau tidak halal. Ya. Kita hidup tengah-tengah kaum muslim, apakah kita harus tanya kamu baca bismillah atau tidak tadi? Tidak. Ya. Karena asalnya seorang muslim itu menyembelih dengan bismillah. Tapi kecuali kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat yang non-muslim, maka kita harus tanya, bisa jadi tanya engkau muslim atau tidak? Oh, saya muslim. Ada asalnya dia baca bismillah. Ya. Kemudian ketika seseorang menyembelih, ya, dan dia tidak baca bismillah sebelum menyembelih, apakah daging yang sembelih ini jadi haram? Nah, ini yang berbeda pendapat para ulama. Berbeda pendapat para ulama. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.